wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di pelajaran kita di kelas Sorof 2 ya. Nah, di kelas Sorof 2 di buku Al-Kafi fi Ilmi Sorfi yang ditulis oleh Ustadz Aceng Jakaria hafizahullah ta'ala. Sebelumnya saya mohon maaf ada keterlambatan ya, soalnya di ada tamu ya, jadi perlu apa, ada tamu jadi baru bisa mulai agak telat sedikit ya. Nah seperti biasa kita langsung saja awali pertemuan kali ini, diawali dengan sesi tasrif seperti biasa ya. Nah dan kemarin, nah karena kita sudah bahas yang namanya apa? Mudhaf ya. Nah, mudhaf kemarin sudah ada beberapa kaidah mudhaf. Ya insyaallah kita hari ini akan menyelesaikan sampai halaman 38 untuk mudhaf ya. Nah, sebelumnya langsung saja kita coba ulang mentasrif ya. Nah, untuk mudhaf farlo yafilu ya. Nah, yaf'ala fa'ala yaf'ilu. Nah, mungkin silahkan diawali oleh Ahmad Fauzi ya. Nah, halla yahilu. Silahkan. Ya, sebentar, Ustaz. Ya silakan Ahmad Fauzi. Hala yahillu ya. Mana Ahmad Fauzi? Ada problem atau gimana? Masih termute ya. Kita lewat dulu aja, coba Fauzi Faturohim Jaffa Yajifu ya, silahkan. Nama Ustaz. Berarti ini mirip kayak Farlo Yafiru ya Ustaz? Ya, Farlo Yafiru, betul. Bismillah. Jaffa ya jifu, jaffan, jifafan, jaffun, majfufun, jifa la tajifa, majaffa, majaffun, majaffun, mijaffun, mijaffun, jufa, yujaffu. Ya, selanjutnya Ihsan Ibrahim, silahkan tama yatimmu. Tamma yatimu tamman timaman atau timaman tamun matmumun timma la tatimma matamun matamun mitamun tumma yutammu. Ya, selanjutnya Pak Mardali ya. Basa ya bisu. Bismillahirrahmanirrahim. Basa ya bisu, basan, bisasan, pas, pasan, basan, basun, basun, map, map susun, bis, bisa, la, tak bisa, mabasun mibasun busa ya, busa busa yuba busa yubasu ya. Selanjutnya Pak Nanok silahkan. Azza ya izu. Azza ya izu. Azzan. Azzun. Ma'zuzun. Izza. La ta'izza. Ma'zun. Ma'zun. Mi'azun. Uzza. Yu'azu. Ya, selanjutnya Pak Agung ya, silahkan. Qalla yaqillu. Silahkan Pak Agung. Qalla yaqillu qallan ilalan qalun maqlulun illa la taqilla maqallun maqallun miqallun qulla yuqallu. Selanjutnya ini Afan yang namanya sahabat ilmu siapa ya? Saya Ustaz Afan belum dikasih. Oh iya. Urianto. Iya Pak Urianto ya. Silahkan Pak Urianto. Dola yadillu. Dola yadillu dolan. Dolun madlulun dilla latadilla. Madallun midallun dulla yudallu. Nah itu ya untuk untuk tasrif sampai insya Allah bisa ya. Nah, tinggal mungkin diperlancar lagi ya, diperlancar, dibiasakan ya, diperlancar dan terus dibiasakan untuk tasrif. Nah, kita coba langsung kita masuk pada wazan yang lain, pada mudhaf. Sudah kita bahas satu wazan yaitu fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu yaitu farlo yaf'ilu. Nah, sekarang kita coba fa'ala yaf'ulu yaitu rodda yaruddu. Di sini rodda yaruddu, rodda yaruddu. Nah, fa'ala yaf'ulu untuk mudhaf. Nah, kita lihat tasrif aslinya bagaimana, yaitu rodda yaruddu roddan rodun mardudun rodda la tarudda maroddun maroddun miroddun rodda yuroddu. Yaitu fa'ala yaf'ulu ya, rodda yaruddu roddan rodun mardudun rodda la tarudda maroddun maroddun miroddun rudda yuraddu. Ya, ini silahkan dihafal ya, jangan sampai terlewat, dihafal untuk tasrif asli. Untuk tasrif far'i gimana? Ya, tasrif far'i mirip dengan yang fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu, mirip. Nah, rodda, rodda, roddu, roddat, roddata, roddadna. Rodat rodat tuma rodat tum rodat ti rodat tuma rodat tunna rodat tu rodat na. Nah, mirip ya dengan fa'ala yaf'ilu. Mudorinya gimana? Sama mirip, cuma beda harokat fa'fi'ilnya saja. Yang tadinya yafirlu yafirloni yafirluna, jadi yaruddu yaruddani yarudduna, taruddu taruddani taruddu taru yaruddna, taruddu taruddani tarudduna taruddina taruddani tarduddna aruddu naruddu. Nah, ini untuk mudhari ya. Nah, ya, intinya untuk asli ya ini hampir mirip semua ya, kecuali untuk apa di mudori dan amarnya saja ada perbedaan harokatnya ya. Nah, sisanya sama. Nah, Begitu juga di tasrif far'i, ya sama semua, ya mirip dengan yang sebelumnya, yaitu mirip farlo ya firlu, ya farlo ya firlu, farlon farun mafrurun, firlo la tafirlo, mafarlun mafarun mifarun, furlo yufarlu. Nah hampir mirip ya dengan roda, roda ya rudu roddan, rodun mardudun, rudda la tarudda, maradun maradun miradun, rudda yuraddu. Dan untuk madi dan mudori juga kasusnya sama. Yang intinya hampir mirip. Nah, selanjutnya masdar. Seperti biasa, masdar itu bisa berupa mufrad, musanna, dan jamak. Roddan, roddaini, dan roddatin, atau rududun. Atau rududan, ya. Lalu untuk isim fa'il, nah seperti biasa bisa mufrad, musanna, jamak, bisa mudzakkar dan muannas. Raddun, raddani, radduna, raddatun, raddatani, raddatun. Ya, nah ini isim fa'il. Isim maf'ul, nah isim maf'ul seperti yang terjadi pada bab sebelumnya, farlo ya firlu, di sini juga untuk roda ya rudu, sama dia memiliki pola yang sama seperti fi'il salim, ya. Maf'ulun, mardudun, mardudani, marduduna, mardudatun, mardudatani, mardudatun. Adapun fi'il amar, rudda, rudda, ruddu, ruddi, rudda, urdudena. Nahinya gimana? Nah, tinggal jazm, ya. Nah, dan ingat jazmnya mudok. Jazm untuk mudok'af ini bebas, ya. Ada yang di fathah, di kasroh, atau di sukun. Bolehlah tarudda, bolehlah tarudud, bolehlah taruddi. Nah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin. Kenapa? Karena idgom di sini itu hukumnya tidak wajib. Dia hukumnya adalah boleh, ya. Nah, bab yang mana? Yaitu tatkala dua huruf kembar sama dan diakhiri yang kedua itu sukun, tapi sukunnya itu bukan sukun asli, tapi sukun hasil i'rob, yaitu hasil dijazmkan. Maka ini kemarin apa? Boleh dijazm, boleh diidgom, digabung jadi satu menjadi tasdid, boleh juga dipisah jadi yaradud, la tardud. Boleh la tarudda, boleh la tardud. Lalu selanjutnya, la tarudda, la taruddu, la taruddi, la tarudda, dan la tardudna. Nah, untuk ini sampai ke sini, ya. Nah, laki-laki jamak hingga perempuan dua, ini dia dijazmnya dengan hazfun nun. Nah, dengan hazfun nun, maka yang maka dal di sini pasti tetap idgom karena dia tidak disukun. Adapun yang latar dudna, nah ini dalnya wajib dipisah. Kenapa? Karena dal yang kedua itu disukun karena asli dari wazannya, ya, disukun, bukan hasil dari jazm. Karena tanpa jazm ya juga sama tardudna. Nah, dal di sini sukun memang dari sana. Lalu isim makannya marodun, marodani, marodun. Isim makan, isim zaman juga sama bentuknya dengan isim makan. Lalu isim alat mirodun, mirodani, mirodun. Untuk majhul seperti biasa, ya. Nah, awal di doma, sebelum akhir di kasroh. Tapi dikarenakan huruf sebelum akhir masuk pada idgom, maka tidak bisa ditampakkan. Kapan ditampakannya? Nah, tatkala idgomnya dipisahkan. Nah, jadi rudid, bukan rudad, tapi rudid. Kenapa? karena dia majhul dalnya ya di kasroh sebelum akhir. Jadi rudda, rudda, ruddu, ruddat, ruddata, rudidna, rudidta, rudidtuma, rudidtum, ruditi, rudidtuma, rudidtunna, ruditi, rudidna. Nah, mudori. Nah, mudori bentuknya sama dengan mudori majhul radda yaruddu, bentuknya sama dengan farro ya firlu. Karena apa? Ya sama. Huruf awal di domah sebelum akhir di fathah. Nah, di sini huruf fathahnya ditukar ke ro ya. Nah, huruf fathah dari dal ini dipindahkan ke ro. Sebagaimana kaidah yang disebutkan, nah kalau ada, nah dan insya Allah nanti akan dibahas ya. Oh ternyata enggak ya, nah kenapa? Karena kan tadinya yang tadinya kan yurdadu. Nah, yurdadu ya. Tadinya yurdadu. Awal di domah sebelum akhir di fathah yurdadu. Lalu fathah ditukar harokatnya dengan harokat sukun ro. Nah, jadi yuraddu. Begitu seterusnya yuraddani, yuradduna, turaddu, turaddani, yuradadna. Turaddu, turaddani, turadduna, turaddina, turaddani, turaddadna, uraddu, nuraddu. Nah, ini untuk tasrif radda yaruddu, raddan, radun, mardudun, rudda la tarudda, maraddun, maraddun, miraddun, rudda yuraddu. Nah, sampai sini ada pertanyaan, silahkan ya. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Nah, tanya Pak Ustaz. Afan sebentar ya. Nah, silahkan tadi kalau ada pertanyaan. Kalau yang wajan ini, masdarnya hanya untuk mujakar aja Pak Ustaz ya? Masdar. Ya, masdar itu nggak ada mujakar mu'anas ya, namanya masdar. Oh, tapi kalau yang di tadi Farok kok ada Pak Ustaz ya? Yang di mana? Yang di Farok? Faro itu bukan mujakar mu'anas, tapi punya dua wazan. Nah, satu wazannya itu ditasrif, satu wazan juga ditasrif tanpa membedakan mu'anas dan mujakar ya. Oh, jadi iya, memang ada dua wazan. Iya, syukran dosen. Ada lagi pertanyaan, silahkan ya. Nah, selanjutnya, nah ada kekhususan-kekhususan yang ada pada radda yaruddu. Pada radda yaruddu ini sama, dia memiliki kekhususan, yaitu apa? Jazmnya. Di mana jazmnya? Boleh di fathah, ya. boleh di domah, boleh di kasroh, boleh di sukun. Jadi ada empat kemungkinan. Empat kemungkinan yaitu domah, fathah, dan kasroh, dan sukun. Sedangkan yang lain itu cuma tiga, yaitu fathah, kasroh, dan sukun. Tanpa domah akan tetapi yaruddu ini satu bisa di domah. Ya, bisa di domah. Kok bisa di domah? Karena sebelumnya domah. Jadi domah pun bisa digunakan sebagai pengganti harokat sukun. Sehingga tetap bisa masuk ke bentuk jazmnya. Alasannya ya karena sebelumnya domah, sehingga domah yang tatkala masuk domah lagi sebagai harokat dianggap tidak sulit. Nah, beda seperti yafirru. Yafirru jazmnya ya lam yafirlo, lam yafirli, atau lam yafir. Tanpa lam yafirru. Kenapa? Karena domah di sini tidak dianggap bisa untuk menjadi pengganti harokat yang hilang. Adapun di sini kok bisa domah? Karena sebelumnya domah sehingga dianggap ringan dan bisa digunakan sebagai pengganti harokat. Nah, jadi ini khusus untuk roda yaruddu, bentuk jazmnya 4, domah, fathah, kasroh, dan sukun. Sedangkan yang lainnya itu cuma fathah, kasroh, dan sukun saja. Nah, untuk kaidah yang terjadi pada rodda yaruddu, nah ini disebutkan qawaidul idgham, kaidah-kaidah idgham pada haja fi hadhil babi, pada hak bab ini seperti kaidah idgham pada wazan farlo yafilu. Begitu juga ilalnya pada rudda atau la tarudda. Jaza fihi masalah satu auzuhin iklaluhu kama yati. Nah, di sini semuanya sama. Nah, di sini disebutkan illa, kecuali pada rudda dan latarudda ada perbedaan, yaitu fi'il amr dan jazm, fi'il amr dan nahi. Intinya kalau fi'il mudori pada roda yaruddu ini dijazmkan, nah ini agak berbeda dengan fi'il farlo yafirlu. Nah, adapun kaidah ilalnya semuanya sama seperti farlo yafirlu. Seperti yang dijelaskan pada amsilatul ilaliyah itu di halaman 27 sampai 31 yang kemarin kita bahas. Adapun rudda yaruddu, adapun rudda dan la tarudda ini memiliki kekhususan. Nah, kita lihat saja khususnya gimana. Intinya di sini bisa juga domah masuk pada rudda yaruddu. La rudda dan la tarudda. Boleh jadi ruddu dan la taruddu. Asli rudda itu urdud ya. Fi'il amr uf'ul. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan kemarin, kalau ada dua kata kembar sebelumnya itu sukun, maka harokat di kata kembar yang awal itu ditukar ke sukun. Jadi urud. Nah, jadi urud. Nah, ketemu dua sukun. Nah, ini dalam bahasa Arab tidak boleh ketemu dua sukun. Falta kosakinani, maka bertemulah dua sukun, yaitu dua sukun fad padadal. Maka dal yang kedua itu hurikat, diberi harokat, tujuannya untuk mencegah bertemunya dua sukun. Ima bi kasrin, bisa dengan kasroh, karena huruf sukun kalau diberi harokat, maka diberi harokat dengan kasroh atau dengan fathah. Kenapa? Li'annahuma ahofu al-harokati, harokat paling ringan. Nah, bedanya dengan farro yafiru, untuk babrodda yaruddu di fi'il jazm itu bisa masuk juga domah. au bidommi tab'an li ainihi, mengikuti kondisi ain fi'ilnya pada fi'il mudorinya. Maka bisa jadi urudda, uruddi, atau uruddu. Nah, lalu diidgomkan. Nah, karena ada dua kata kembar, awalnya kata kembar tersebut disukun yang pertama, maka wajib idgom jadi urudda. Jadi urudda, uruddi, atau uruddu, bebas. Nah, karena di sini hamzah wasal sudah tidak diperlukan, berubah jadi rudda, ruddi, atau ruddu. Begitu juga kasusnya sama yang terjadi pada lata rudda, memiliki langkah yang sama seperti urud. Ya, seperti pada urdud, ya. Jadi dari urdud, nah ditukar harokat dal kero jadi urud. Lalu dal kedua diberi harokat bisa urudda, uruddi, atau uruddu. Lalu diidgomkan jadi urudda, uruddi, atau uruddu. Lalu hamzah wasal dihapus jadi rudda, ruddi, atau uruddu. Dan urdud juga boleh, ya. Karena di sini hukum idgomnya apa? Jaiz. Kenapa? Karena harokat sukun pada huruf kembar kedua ini disebabkan oleh i'rob atau jazm yang hasilnya apa? Boleh idgom, boleh juga tidak. Nah, ini untuk rudda, ya ruddu. Nah, ini kaidahnya i'lal hampir sama seperti halaman 27 sampai 31 kecuali rudda dan nataruda fi'il amr dan jazm, fi'il amr dan fi'il nahi, yang intinya apa? Bentuk jazm dari mudo'af ruda ya rudu. Di mana ruda ya rudu ini bisa juga domah menjadi tanda jazmnya. Ya, jadi bisa fathah, kasroh, atau domah. Bisa juga sukun. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan ya kalau ada yang ingin ditanyakan. Tanya Pak Ustadz. Ya silahkan. Kecualinya itu hanya ruda aja Pak Ustadz ya. Kalau yang lain sama-sama aja gitu Pak Ustadz. Kayak sada, hoso gitu Pak Ustadz ya. Iya betul. Enggak. Maksudnya rudda di sini wazan fi'il jazm. Adapun yang lain, nah sadda, yasuddu, ini tetap ya seperti rudda ya ruddu. Ya. Maksudnya pada rudda ini wazan fi'il amr, lata rudda wazan fi'il nahi. Iya, khusus yang rudda itu pada yang nahinya, yang jazmnya aja Pak Ustaz ya. Ya, nahi yang jazm untuk keseluruhan yang memiliki pola fa'ala yaf'ulu pada mudo'af. Ya. Begitu juga syadda ya suddu. Oh. Fi'il amrnya sudda, ya masuk juga kaidah ini. Adda ya uddu, udda, la ta'udda, ini juga masuk ke wazan ini. Oh iya. Berarti yang amsilah itu ngikutin ruda semua Pak Ustadz ya? Betul, amsilah ini ikut ruda semua. Intinya yang fa'ala yaf'ulu, ya. Intinya semua yang fa'ala yaf'ulu ikutin ini Pak Ustadz ya, semuanya ini. Gitu. Iya. Syukur Pak Ustadz. Ada lagi pertanyaan, dipersilahkan ya. Kalau enggak ada, kita lanjut ya ke fa'ila. Ini bukan fa'ala. Fa'ila yaf'alu. Addo ya'addu. Fa'ila yaf'alu, addo ya'addu. Kok fa'ila, enggak fa'ala? Nanti kita temukan jawabannya ya. Nah, di sini addo ya'addu, ini tasrifnya gimana? Addo ya'addu, addon. Adun ma'dudun. Addo la ta'addo, Ma'adun, ma'adun, mi'adun, uddo, yu'addu, ya. Addo, ya'uddu, addon, adun, ma'dudun, addo, la ta'addo, ma'adun, ma'adun, mi'adun, uddo, yu'addu. Nah, ini untuk tasrif aslinya. Ya. Addo, ya'addu, addon, adun, ma'dudun, addo la ta'addo ma'addun ma'addun mi'addun uddo yu'addu. Adapun tasrif far'i yaitu untuk fi'il madi dan mudori itu intinya mirip dengan yang sebelumnya. Nah, cuma ada berbeda. Di sini addo addo addu addot addota adidna. Nah, di sini adidna ya. Kenapa adidna? Karena dia fi'il fa'ila. Ya. Fi'ilnya fa'ila yaf'alu. Sehingga di sini dikasroh. Fa'ilna, fa'il ta fa'il tuma fa'il tum. Fa'il ti fa'il tuma fa'il tunna. Fa'il tu fa'ilna. Nah, di sini kok ketahuan kok fa'ila bukan fa'ala? Nah, karena pada madinya di jamak perempuan hingga kami hingga akhir itu dia ain fi'ilnya di kasroh bukan di fathah sehingga disimpulkan bahwa addo ya addu itu fa'ila yaf'alu. Kenapa? Karena pas perempuan ke akhir itu pakainya kasroh. Adidna, adidda, adidduma, adiddum, adiddi, adidduma, adiddunna, adiddu, adidna. Itu untuk tasrif fi'il madi. Nah, jadi ketahuan kok bisa fa'ila bukan fa'ala. Adapun di mudorinya itu sama saja, cuma dibedakan harokat fa'fi'ilnya saja. Kenapa? Karena harokat fa'fi'ilnya itu hasil ditukar dengan harokat ain lam ain fi'il ya, yang di fathah. Ya addu ya addani ya adduna ta'addu ta'addani ta'addadna ya addadna ya ta'addu ta'addani ta'adduna ta'addina ta'addani ta'addadna. Ta'addadna a'addu na'addu ya. Nah, ini mudhari maklumnya. Hampir sama ya, hampir sama seperti sebelumnya. Nah, kuncinya memang hafal yang salah satu dulu ya. Sisanya nanti mengikuti ya. Nah, mengikuti yang penting dipahamkan, dilancarkan, dibiasakan ya. Insya Allah bisa. Untuk masdar sama dia ada mufrad, musanad dan jamak, addon, addoini, addotin. Isim fa'il dia bisa mufrad, musanad, jamak juga laki-laki dan perempuan. Addun, addo, addoni, adduna, addotun, addotani, addot, addotun. Adapun isim maf'ul seperti biasa dia sama seperti fi'il salim dengan wazan maf'ulun, ma'dudun, ma'dudani, ma'duduna, ma'dudotun, ma'dudotani, ma'dudotun. Adapun fi'il amar addo, addo, addu, addi, addota, a'idna. Nah, ini kaidahnya sama persis seperti farlo ya firu ya, cuma beda harokat saja. Nah, ini di fathah ya. Lalu untuk fi'il nahi ya sama ya, la ta'addo, la ta'addo, la ta'addu, la ta'addi, la ta'addo, la ta'addodna, la ta'addodna ya. Isim makan, ma'addun, ma'addoni, ma'addo, ma'addun. Mufrad, musanad, jamak. Adapun zaman sama seperti isim makan dan terakhir isim alat mi'adun, mi'adoni, mi'adun. Ini wazannya. Adapun untuk majhul bentuknya sama persis seperti farra yafirru, radda yaruddu, sama persis ya. Uddo, uddo, uddu, uddot, uddota, udidna, udidda, udidtuma, dan seterusnya. Begitu juga fi'il mudorinya sama persis bentuknya seperti farlo yafiru dan roda yaruddu. Yu'addu, yu'addoni, yu'adduna, tu'addu, tu'addoni, yu'addod, yu'addodna, dan seterusnya sama semua. Nah, ini untuk tasrif fa'ila yaf'alu, addo ya'addu, addo addo, addo ya'addu, ya'addon, addun ma'dudun, addo la ta'addo, ma'addun ma'addun mi'addun, uddo yu'addu. Tadi kenapa bisa ketahuan kok ini fa'ila? Nah, dilihat dari fi'il madinya, addo addo, addu, addot addota, adidna. Nah, di sini adid di kasroh ya. Maka dia ketahuan dia fa'ila. Nah, ini untuk wazan addo ya addu, mungkin ada pertanyaan sampai di sini dipersilahkan ya. Tanya Pak Ustaz. Ya silakan. Kan ini hampir feel-nya hampir-hampir sama Pak Ustaz ya semuanya kan. Ya. Ado faro gitu kan. Betul. Nah, untuk kita bisa tahu itu faro kan fa'alayaf'alu gitu Pak. Itu ya. Dari kebiasaan kita atau ada inian khusus gitu supaya kita tahu oh ini masuknya fa'alayaf'ulu, fa'alayaf'alu gitu. Ada enggak Pak Ustaz? Ya, ini kembali ke perbahandaraan kata kita ya, nggak bisa. Berarti karena keinginan kita ya Pak Ustaz ya, kebiasaan kita atau keinginan ya. Kita gitu ya. Karena dilihat dari apa simai ini bukan ada trik-trik tertentu. Trik tertentu sama, gitu. Nggak ada. Oh iya. Sama betul, seperti fa'ala itu fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'alu. Kataba itu fa'ala yaf'ulu atau apa kan nggak ada triknya ya. Kita ya, tahunya dari mana ya, dari kebiasaan atau kebiasaan dari hafalan ya. Dan sejenisnya ya. Iya, segera Gus. Ada pertanyaan lagi dipersilahkan. Kalau enggak ada, nah ini ada khosois yaitu tentang jazmnya ya. Ini kondisinya sama seperti farlo yafirlu. Dia jazm bisa dengan fathah, kasroh atau sukun. Nah, begitu juga berimbas pada amr bisa addo, adi, bisa ihdid. Fi'il nahi juga sama, bisa la ta'udda, la ta'uddi, bisa juga la ta'dud. Nah, bebas mau pilih yang mana. Nah, jadi ini untuk jazm kondisinya sama dengan fa parlo yafiru, bisa fathah, kasroh dan sukun. Adapun rodda yaruddu, fa'ala yaf'alu, ini ada 4 kondisi, bisa fathah, kasroh, domah dan sukun. Nah, ini untuk materi kelas sorof 2 yaitu sampai sini kita pelajari mudhaf terakhir ini materinya sampai halaman 38 ini. Nah, insya Allah nanti besok kita akan latihan soal, nanti saya akan kirim soal, nanti kita kerjakan bareng-bareng di kelas besok ya. Nah, kita coba murojaah dulu pelajaran kita di Al-Kahfi jilid 3. Di mana Al-Kahfi jilid 3 ini tujuan kita belajar Al-Kahfi jilid 3 di sini materi utamanya adalah cara mentasrif kalimah-kalimah yang memiliki huruf-huruf khusus yang mereka itu tatkala masuk wazan terkadang harus mengalami perubahan-perubahan agar bisa ditasrif dengan baik. Kenapa harus berubah? Entah karena susah diucapkan atau jeleknya pengucapannya. Jadi perlu dirubah agar bisa sesuai dengan wazan yang ada dan bisa diucapkan dengan mudah dan indah. Nah, di antara fiil-fiil yang ada dua jenis, yaitu sahih dan muktal. Sahih ada tiga, salim. Nah, sahih salim ini dia yang disebut salim karena dia yang tatkala masuk pada wazan tidak pernah yang namanya mengalami perubahan terhadap wazan tersebut. Jadi plek sama persis seperti wazannya. Kalau wazannya maf'ulun, ya bentuknya pasti maf'ulun. Bukan yang lain, tidak seperti mahmuz, mudo'af, dan semua huruf muktahur. Yang mahmuz kemarin ada tiga ya. Alif, pada fa fi'il di awal, pada ain fi'il atau di kata di huruf kedua, atau di lam fi'il atau huruf ketiga. Adapun mudo'af, itu ada mudo'af sulasi, ada yang mudo'af murtuba'i. Nah, yang kita bahas di kelas ini cuma sulasi. Kenapa ruba'i tidak? Karena ruba'i sama persis seperti wazan yang ada. Jadi tidak perlu dibahas. Karena ya pada mudo'af ini dibahas untuk kata tertentu, untuk tatkala dimasukkan wazan perlu diberi kaidah-kaidah tertentu, dikarenakan nah huruf kembar itu terkadang wajib idgom. Dan kalau sudah diidgom ya digabung menjadi satu dan dijadikan tasdid, nah kan ini enggak mungkin sama persis seperti mau wazannya. Mau tidak mau harus dipelajari cara perubahannya gimana, dan sudah kita bahas ya. Adapun muktal, nah belum dibahas, insya Allah di sorof 3 ya. Lalu kemarin, nah kita belajar fi'il mahmuz yang diberi hamzah. Nah ini ada beberapa hukum tasrif untuk hamzah, di mana ada beberapa tasrif yang berbeda dari hamzah tapi cuma sedikit, yaitu pada akhoda, akala, dan amaro, dia fi'il amarnya kul, mur, dan khud ya, khud, kul, dan mur. Lalu fi'il amar untuk sa'ala itu bisa is'al atau sal. Begitu juga fi'il nahi dari sa'ala, boleh la tas'al, boleh la tas'al. Lalu pada mudhari mutakallim, yaitu yang huruf mudhara'ahnya hamzah. Nah, ini hamzah yang kedua. Nah, itu harus dirubah menjadi mad sesuai harokat hamzah yang pertama. Lalu pada ro, jelas ro'a. Ro'a ini yang fi'il mu'tal. Dia bukan murni mahmuz, tapi mahmuz plus mu'tal jelas banyak perbedaan dengan yang namanya fi'il salim. Wazan tersebut ya bisa dengan mudahnya pada fi'il salim. Ini amar pada ro'a ya jelas beda juga ya, karena ro'a ya bukan fi'il salim, dia fi'il nahi, fi'il mu'tal. Nah, ini lalu ada kaidah i'lal untuk hamzah. Nah, jika dua hamzah bertemu pada satu kata dan hamzah kedua itu disukun, maka wajib hamzah kedua itu kul qalbu yang kedua dirubah menjadi huruf mad yang sejenis dengan harokat huruf sebelumnya. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi. Lalu kalau ketemu dua waw, nah waw yang pertama biasanya dirubah menjadi hamzah. Dan untuk isim fa'il pada ja'a itu ja'in. Adapun kenapa bisa demikian nanti kita bahas, karena ja'a ini lihat ada huruf ilah, dia isim mu'tal yang belum kita pelajari, jadi nggak usah dipikirkan kok ja'a bisa jadi ja'in. Lalu ini ada tasrif ro'a, ya ro, nah ini sama. Dia yang penting hafal dulu saja, adapun kenapanya nanti, karena ini masuk pada pembahasan fi'il mu'tal. Nah, di sini ada kenapa alasan ro'a, jadi ro'a, ya ro, ro'in, dan seterusnya ya bisa dibaca kembali ya. Lalu untuk mudhaf, nah ada dua jenis ya, ada yang sulasi, ada yang rubai. Nah, kalau sulasi dia biasanya dengan mentasdid ya. Adapun rubai biasanya dengan mengulang dua kata. Dua huruf ya, nah, mengulang dua huruf. Dan yang dibahas pada sharaf Al-Kahfi jilid 3 ini hanya yang sulasi. Kenapa? Karena rubai itu sama persis seperti salim. Nah, dan untuk sulasi fi'ilnya terbagi menjadi 3 bab, farlo ya firlu, roda ya rudu, dan ado ya uddu, fa'ala ya fa'ilu, fa'ala ya fa'ulu, dan fa'ila ya fa'alu. Nah, ini yang ruda, nah ini farlo ya filu, nah ini sudah kita hafalkan. Lalu selanjutnya ada kaidah idgom ya, di mana ada yang wajib, boleh, dan terlarang. Yang wajib, nah tatkala dua harokat itu bertemu dan keduanya berharokat, ini biasanya wajib. Nah, apalagi kalau harokat pertama itu sukun. Nah, ini jelas wajib sekali di idgom. Dan di sini ada catatan, kalau di dua kalita kembar tersebut diawali huruf dengan sukun, maka ditukarlah harokat pada huruf kembar pertama ke harokat huruf yang disukun. Lalu yang wajib idgom juga, nah tatkala huruf akhir pada satu kata itu disukun, lalu ketemu domir yang disukun yang sama hurufnya dengan huruf akhir kata tersebut. Entah dia isim, fi'il, atau huruf. Yang boleh di idgom, nah fi'il mudhari majzum, nah ini kondisinya boleh idgom ya. Kenapa? Karena dia sukun. Karena dia harokat pada huruf kembar yang kedua itu disukun. Kalau disukun, nah ini gak masuk ke kaidah yang wajib, maka dia masuk ke kaidah yang boleh atau terlarang. Kata kedua, kalau disukun, nah kalau sukunnya asli itu dia tidak boleh idgom, kalau hasil jazm, hasil i'rob, maka boleh idgom, boleh tidak. Begitu juga pada fi'il amar yang intinya jazm, lalu pada fi'il madi kalau terletak dua ta, maka boleh diidgom kedua ta tersebut. Lalu kondisi terlarangnya idgom ada yang pertama, pada huruf-huruf tertentu idgom itu dilarang. Apa dia pada kata tertentu dilarang. Lalu tatkala dia kata kedua itu berharokat sukun dengan sukun asli, yaitu hasil dari wazan yang biasanya terjadi pada wazan tasrif far'i, fi'il madi, dan mudori. Lalu yang ketiga pada wazan ta'ajub yang menggunakan af'il bih. Lalu yang keempat pada wazan fa'ala dan juga wazan fi'il ruba'i. Yang kelima, mulhaq dengan ruba'i sama tidak boleh di idgham. Nah, lalu di sini disebutkan juga kaidah yang berhubungan dengan yang sebelumnya, yaitu yang pertama, kalau ada dua huruf yang sama diberi harokat, maka keduanya wajib diberi harokat, huruf keduanya dan huruf pertama itu sukun, maka wajib idgham tanpa terkecuali. Nah, adapun yang kedua, tatkala kedua hurufnya berharokat dan sama jenis, maka wajib juga diidgham, kecuali ada yang menunjukkan larangan idgham. Dan yang keempat, kalau sejenis dua huruf dan huruf kedua itu disukun, dan huruf sebelum huruf kembar tersebut disukun, maka bisa ditukar harokat huruf kembar pertama dan huruf sebelumnya. Lalu yang keempat, tatkala bersatu dua huruf yang sama tapi kata kedua itu disukun, maka dan sukunnya ini sukun asli akibat dari wazan dari sananya, maka tidak boleh idgham. Nah, adapun kalau sukunnya apa? Sukun arid, hasil dari i'rab atau hasil dari dijazm, maka hukumnya boleh idgham, boleh tidak. Ini untuk yang kita pelajari di Al-Kahfi jilid 3 untuk level 2 sampai di sini. Adapun yang sebelumnya, pelajaran sebelumnya kita menghafal tasrif rubai. Nah, dan ingat rubai itu ada mujarad dan mazid dan dia punya mulhaq. Apa itu mulhaq? Dia bukan rubai tapi memiliki pola wazan yang sama dengan fi'il rubai. Lalu kita juga bahas unsur-unsur tambahan dari lazim dan mutaaddi, cara menjadikan lazim ke mutaaddi, menjadikan mutaaddi ke lazim. Lalu ma'lum majhul dan juga isim-isim yang lain yang masuk pada pembahasan sorof 1 tapi dibahas lagi dengan memberikan sudut pandang kalau terjadi pada sulasi mazid dan rubai. Adapun jilid 3 ini fokusnya ke penggunaan wazan selain pada fi'il salim, ya. Jadi di mana di Al-Kahfi ini, di mana jilid 1 itu perkenalan apa sih yang akan digunakan pada sorof ilmu tasrif. Nah, di mana kita perkenalan dengan tasrif, unsur yang ada pada tasrif asli itu apa saja. Lalu pada tasrif pada sulasi mujarad. Adapun di jilid 2 fokus membahas pada tasrif selain sulasi mujarad. Dan yang Al-Kahfi jilid 3 membahas memberi mentasrif fiil-fiil yang non salim karena memiliki perbedaan dengan wazan yang asli. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan kalau nanti saya kirim soal latihan, nanti kita coba berlatih bersama. Adapun untuk ujian nanti silahkan diikuti petunjuk dari pengurus atau admin yang diberikan di grup, ya. Nah, dan ingat untuk minimal ya agar bisa lulus kuat di tasrif, ya, kuat di tasrif. Nah, kalau soal-soal dulu, nah yang praktek tulis itu hafal tasrif doang itu udah bisa nilai 70, ya. Cuma hafal tasrif bisa 60-70. Cuma hafal tasrifannya aja. Nah, udah kalau hafal bener-bener hafal itu udah megang nilai 60-70. Artinya apa? Sudah lulus. Sudah lulus. Belum nanti misalnya kalau ingat materi-materi yang lainnya, insya Allah pasti lulus. Ya, yang penting dikuatkan yang paling utama mentasrif, ya, untuk di mentasrif dibiasakan. Adapun nanti kaidah-kaidah itu apa ya, mengikuti insya Allah ya. Soalnya kaidah itu di kaidah bahasa Arab itu bukan ada kaidah terus ada kata, tapi ada katanya dulu lalu kaidah tersebut dibuat-buat, nah agar bisa dipahami. Jadi kaidah yang ada itu cuma dibuat-buat, ya cuma dibuat-buat hasil jerih payah para ulama kita agar kita bisa memahami bahasa Arab. Ya. Tapi kok kalau menghafal kaidah tersebut kok ternyata malah memusingkan, sedangkan kita tasrif tanpa hafal kaidah sudah bisa, ya tidak perlu dipaksakan. Cukup ambil yang paling gampang. Nah, tatkala menjumpai kalau kita kok menghafal kaidah itu lebih enak untuk dipraktekkan, silahkan hafalkan kaidah. Hafalkan seluruh kaidah. Nah, tapi kalau orangnya enak tasrif langsung, kaidah malah pusing, ya silahkan tasrif. Yang penting bisa, ya yang penting nanti tatkala praktek itu bisa. Tujuannya di situ. Ya, entah mau pakai kaidah tidak, ini bebas, yang penting tatkala praktek bisa. Dan yang penting tasrif itu mau tidak mau harus dihafal. Kenapa? Karena nanti di praktek itu enggak mungkin ada waktu untuk memikirkan wazan, ya. Nah, kalau enggak hafal ya nanti lama, ya. Nah, apalagi tatkala kita baca. Tatkala baca ini wazan enggak bakal terpikirkan, ya. Apalagi kaidah. Kenapa ya? Karena kan spontan. Nah, belajar bahasa Arab ini kita belajar harus dibiasakan agar nanti tatkala baca, tatkala mendengar, tatkala menerjemahkan bisa spontan, ya. Tanpa harus banyak berpikir, dan ini hanya bisa terjadi ya kalau kita sering-sering mempraktekkan. Tidak bisa kita hanya dengan duduk menghafal teori, ini nggak bisa. Jadi harus dicoba dipraktekkan. Menghafalkan tasrif, nanti silahkan dipraktekkan. Simpelnya mungkin nyari kata, nebak kira-kira ini wazannya apa. Ketika baca Al-Quran, ketika murojaah hafalan, ketemu kata-kata tertentu. Ini kira-kira wazannya apa? Nah, sulasi mazid mujarad kah? Nah, kalau mazid kira-kira mujaradnya apa? Nah, silahkan dipraktekan, ya. Kira-kira yang paling enak seperti apa? Nah, dipraktekan, yang penting sering dipakai. Nanti biar gak lupa. Karena ya ada kasus lupa ini banyak. Dan lupa ini karena tidak pernah dibiasakan. Makanya salah satu motivasi saya mengajar bahasa Arab ya biar gak lupa, apalagi musim pandemi kayak gini, jarang majelis, ya jarang majelis, dan rekaman kan bagi saya kurang pas ya, untuk gak seperti di majelis lah, tatkala apa nyoret-nyoret buku itu untuk di masjid sama di rekaman ya beda. Ini harus sering-sering dipakai, ya. Karena ya tujuan kita belajar bahasa Arab ini kan agar apa? Agar kita bisa memahami dan mempelajari agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan tentunya gimana cara memahami itu kalau kita enggak pernah praktek? Wah, ilmu saya baru belajar sedikit, gimana prakteknya? Praktek dari yang simpel, ya, dari yang simpel, ya, dari lihat apa penasaran wazan di Al-Quran, ya kan yang paling dekat dengan kita Al-Quran ya bahasa Arab. Kita coba praktek sendiri. Nah, kalau ada bingung, nah mumpung ikut Ma'had Umar nanti bisa tanya ustadznya. Insya Allah ustadz-ustadz pengajar-pengajar yang ada di Ma'had Umar kalau ditanya demikian insya Allah dijawab, ya. Kecuali mungkin yang ditanyakan terlalu rumit untuk menjelaskannya kepada pemula, mungkin akan ditahan. Tapi kalau misalnya sejalan dengan sejalan dengan pelajaran pasti dijawab. Nah, dan dari pengajar menahan ilmu itu bukan berarti kita jadi jarak, takut bertanya ya, tetap aja ditanya. Nah, kenapa? Ya kita nggak tahu yang kita tanyakan itu ilmu yang perlu ditahan terlebih dahulu atau bukan, kan nggak tahu ya. Yang tahu siapa yang ngajarkan ya. Yang ngajarkan yang tahu pola urutan membelajar bahasa Arab. Ya sebagai kita yang belajar ya kan belum tentu tahu ini kita mas sudah boleh tahu atau belum. Apakah kita sudah cukup bisa cukup bekal untuk mempelajarinya atau belum kan nggak tahu ya. Maka harus ditanyakan. Jangan sampai down tatkala wah saya kayaknya belum bisa apa-apa. Jangan sampai demikian ya. Itu untuk hari ini. Sebelum kita hari mungkin ada yang ingin ditanyakan dan ini materi terakhir dan besok kita latihan ya, latihan dan murojaah ya tentunya. Silahkan ya kalau ada pertanyaan. Ya alhamdulillah kita sudah selesaikan pelajaran kita materi seluruh materi pada Al-Kahfi jilid 2 apa Al-Kahfi jilid 2 dan juga Al-Kahfi jilid 3 untuk kelas sorof 2. Nah, dan insyaallah besok kita mulai masih ada satu pertemuan terakhir kita coba untuk pelatihan soal dan murojaah ya. Untuk hari ini kita cukupkan ya sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.